dia Bujang Marando berlalu dari saya di sini. Ini bersama Imut. ya, dihadirkan Buki Bunian. Emas bersama Imut. Ada Putri Cantika. Ada juga Yona Irma. Buki Bunian. Abang Ben. Satu kita dengan judul Antah Iyo, Antah Tido. Jangan lupa. Oke, sampai kita dari Uda Alkawi dan juga Alvina Brenner. Maaf nasi ngajo, onteh udah baal lu aden. Maaf nasi ngajo, nasi ngajo katonyo udah lata guri. Hati di dalam aco bana, udah baulah padianan indah tatangkan. Maafkan nenek adik sayang nyampang taluko. Di dalam hati nyampang taluko. Di dalam hati salah jogawa, tolong ditimbang dak den ulang dia, oi ulang lain dak den ulang dia, oi ulang lain. Eh bersama ibu. Ngilu ngilu dak gado den. Maaf nasi ngajo. Maaf lah singa jo. Maaf juga katonyo udah lata iko. Remua di dalam nanala habi. Rasonyo sabalah pandai hati dek manahan. Coba ditimbang-timbang dulu nak jaman jadi. Woi penyesalan nak jaman jadi. Woi penyesalan. Bawa obat pikir inok manuangkan, bawa obat pikir inok manuangkan. Beres kau rata. Hey, yeah, Jana Irma. Citra Doni. Dan Lima Maestro. Iya. Yeah. Maaf dah singajo. Ondeh udah baal lu aden. Maaf dah singajo. Ndak singajo katonyo udah lata guri. Hati di dalam aco bana. Udah baulah padanan indah tatangkan. Maafkan denai adik sayang nyampang taluko. Di dalam hati nyampang taluko. Di dalam hati salah jogawa, tolong ditimbang dak den ulang dia, oi ulang lain dak den ulang dia, oi ulang lain. Ngilu ngilu dak dado den. Maaf dak singajo. Maaf dak singajo. Maaf juga katonyo udahlah coiko. Rembua di dalam mananlah habi. Rasonyo sabalah pandai hati demanan. Coba ditimbang-timbang dulu bawa obat pikir. Inok manuangkan bawa obat pikir. Inok manuangkan. Nang melah dulu nak jaman jadi. Woi penyesalan nak jaman jadi.